Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Halaqah yang ketujuh dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang mengenal beliau sebagai rasul terakhir. Rasulullah sallallahu meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, setelah menyempurnakan tugas menyampaikan risalah dari Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain yang juga meninggal dunia. Allah SWT berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa akan merasakan kematian. Surat Ali Imran 185. Dan Allah SWT juga berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia dan mereka akan meninggal dunia. Az-Zumar 30. Beliau SAW adalah rasul terakhir. Tidak ada rasul sepeninggal beliau. Allah SWT berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Al-Ahzab 40. Dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah nabi terakhir mencapai derajat mutawatir. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seseorang tidak mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, maka dia bukan muslim. Karena ini termasuk perkara yang diketahui secara darurat di dalam agama Islam. Di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di." Sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 orang pendusta, semuanya mengaku menjadi nabi dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan di dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, beliau SAW bersabda, "Wa anal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun." Dan aku adalah al-aqib, yang terakhir, yang tidak ada setelahnya nabi. Meskipun Rasulullah SAW meninggal dunia, Allah SWT akan menjaga agama ini dengan menjaga sumbernya, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan menyiapkan para ulama yang amanat untuk menyampaikan keduanya kepada umat. Allah SWT berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Al-Hijr ayat yang ke-9. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilma." Dan sesungguhnya para ulama' adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini adalah halaqah yang terakhir dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai bertemu kembali pada silsilah berikutnya, yaitu silsilah yang keempat tentang mengenal agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pontianak. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.